Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh suatu kemuliaan tersendiri dan kebahagiaan tersendiri ketika seorang muslim atau muslimah diberi oleh Allah Azza wa Jal karakter memiliki akhlak yang mulia. Dan sungguh, akhlak yang mulia ketika diberi oleh Allah dan menjadi sebuah karakter bagi seorang muslim atau muslimah, sangat-sangat dibutuhkan dalam segala keadaan dan dimanapun dia berada. Oleh karena itu, alangkah mulianya dan bahagianya dan tinggi derajatnya seorang muslim atau muslimah ketika oleh Allah diberi ada padanya karakter, tabiat, akhlak yang mulia. Karena para ulama rahimahumullah jami'an itu menjelaskan kepada kita bahwa akhlak mulia itu terbagi menjadi dua. Ada yang memang murni itu pemberian dari Allah. Sijian. Nah, dan menjadi tabiat bagi dia, karakter dia memang. Allah beri seperti itu. Nah, ada yang sifatnya itu takasuban. Yang kedua, yaitu akhlak mulia. Ada pada dia akhlak mulia, tapi diperoleh dengan cara apa? Takasuban. Yaitu usaha maksimal, berjuang, berupaya untuk memiliki akhlak yang mulia. Kedua-duanya mulia. Kedua-duanya baik dan mulia. Hanya saja, dari kedua akhlak mulia ini, yang satu tadi itu pemberian dari Allah, sijian lil insan dan tabiatan lahu, dan sebagai tabiat karakter bagi dia, sehingga dia tidak perlu memaksakan diri untuk menampakkan akhlak yang mulia tersebut. Nah, dia dalam kondisi seperti ini, keluar akhlak mulianya, nampak akhlak mulianya. Kondisi seperti itu, nampak akhlak mulianya. Dia di sana, nampak akhlak mulianya. Dia di sini, nampak akhlak mulianya. Dia berhadapan dengan fulan, nampak akhlak mulianya. Dia berhadapan dengan alan, nampak akhlak mulianya. Itu demikian, secara otomatis. Akhlak mulia yang pada dia itu selalu muncul dimanapun dia berada, dalam keadaan manapun dia ada. Karena sudah menjadi apa? Karakter, tabiat yang Allah berikan kepada dia. Ini suatu kenikmatan yang besar. Naam, ini semuanya apa? Fadlullah. Fadlullah yu'tihi may yasha. Betul-betul karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hambanya. Naam. Namun bagi seorang muslim atau muslimah yang tidak mendapati pemberian Allah seperti ini, tidak dijadikan sebagai tabiat karakter dia dalam menjalani hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada cara yang kedua tadi atau kondisi yang kedua tadi, yaitu at-tatabbu'u atau takassubu. Nah, berusaha untuk memiliki karakter tersebut, berusaha untuk mendapatkan dan memperoleh karakter atau memperoleh akhlak yang mulia tadi dengan cara apa? Tamrin wal mumarosah. Dengan cara apa? Tamrin wal mumarosah. Yaitu latihan-latihan dan pembiasaan-pembiasaan terus. Latihan demi latihan, perjuangan demi perjuangan, pembiasaan demi pembiasaan terus. Naam. Nah, ikhwati fiddin, a'azzani wa'azakumullah. Yang seperti ini mulia. Yang kedua tadi mulia. Rajulun, ya, seorang muslim atau muslimah, yujahid nafsahu ala takhalluqi bihi. Nah, dia semangat berjuang untuk memperoleh, untuk mendapatkan, untuk menghiasi dirinya akhlak mulia tersebut. Nah, namun para ulama ada perselisihan dalam bab ini, mana yang lebih afdol, yang jibilian atau sijian tabiatan lahu, naam, minallah jalla wa'az, atau takasuban tadi, atau takasuban tadi yang dia berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia tadi. Naam. Nah, seperti ini ada khilaf para ulama, mana yang lebih tinggi kedudukannya dan lebih besar pahalanya. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa kondisi yang pertama, yang memang betul-betul pemberian Allah, karakter, karakteristik pada dia, akhlak yang mulia tersebut, itu lebih afdol kata beliau. Naam. Dari sisi mana? Naam. Lebih afdolnya kata beliau, karena kapanpun dia berada atau dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dia, itu akhlak mulianya selalu muncul. Naam. Kalaulah dia, naam, kan terbagi dua juga akhlak mulia ini. Dari sisi kepada siapanya, tentu kepada Allah Azza wa Jal, itu nomor satu. Nomor dua, akhlak kepada makhluknya. Pertama, akhlak kepada sang Khalik, kepada Allah Azza wa Jal. Kedua, kepada makhluk. Kan begitu? Nah, seorang yang diberi oleh Allah karakter atau tabiat akhlak mulia, dalam kondisi apapun dia berakhlak mulia kepada Allah Azza wa Jal. Dimanapun dia berada berakhlak mulia kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula kondisi apapun dia berakhlak mulia kepada makhluk Allah. Dan dimanapun dia berada pun juga berakhlak mulia kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menyebabkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah yang ini lebih tinggi derajatnya dan lebih besar pahalanya. Adapun yang takasuban bukan berarti jelek atau sedikit gitu, enggak. Nah, takasuban itu tentunya juga mulia, diberi pahala. Kenapa? Dari sisi apa? Perjuangannya. Dari sisi apa? Perjuangannya. Karena dia butuh perjuangan. Tadi tamrin wal mumarosah tadi itu. Nah, Makanya ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah, ini yang betul-betul mengangkat diri seorang muslim pada derajat yang tinggi ini ketika diberi oleh Allah, yaitu menghiasi dirinya akhlak yang mulia. Nah, apakah itu jibili atau sijian ataupun dia takasuban. Baik yang pertama pun yang kedua, tetap mulia nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Makanya, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, dalam praktek hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka suatu hal yang sangat harus kita perhatikan dan kita perjuangkan dan kita betul-betul banyak memberikan porsi dalam kehidupan kita ini sebagai hamba Allah, bagaimana supaya kita ini memiliki akhlak mulia tadi, baik kepada sang khalik maupun kepada makhluk. Mengingat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang muslim atau muslimah yang berakhlak mulia. Antum lihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang. Praktek aja, lihat aja. Tentu kita melihat pertama kali diri kita. Bagaimana akhlak kita, taruhlah ini kepada makhluk dulu. Lebih mudah dalam menilainya kalau kepada makhluk. Taruhlah kita kepada orang tua. Apa yang kita lakukan kepada orang tua? Akhlak kita kepada orang tua sejauh apa? Sudah benarkah? Sudah tercerminkah dalam ajaran sunnah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tentang akhlak kita, akhlak mulia kita kepada orang tua kita? Ini kita nilai diri kita, timbang diri kita, hitung diri kita, hisab diri kita. Sudah apa yang kita lakukan kepada orang tua kita? Akhlak apa yang kita terapkan kepada orang tua kita? Kemudian fenomena yang menimpa kepada masyarakat pada umumnya. Sikap-sikap, akhlak-akhlak, kondisi-kondisi anak-anak kepada orang tua mereka. Kayak apa? Demikian pula kita kepada sesama teman kita, kaum muslimin. Muslimah? Naam. Bagaimana? Sudahkah kita ini menerapkan apa yang Rasul terangkan kepada kita? Bagaimana kita bermuamalah kepada apa dengan mereka kaum muslimin atau muslimat? Kan begitu? Hah? Yang itu akan mengangkat derajat dia di sisi Allah SWT ketika dia memiliki akhlak yang mulia dan menerapkan akhlak yang mulia yang Rasul contohkan kepada kita. Bagaimana kita naam kepada ulama? Akhlak kita kepada ulama, ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah. Bagaimana akhlak kita? Terus bagaimana upaya kita naam dalam bermuamalah, dalam berucap, berbuat, dan segala hal yang mengandung nilai-nilai luhur, nilai-nilai mulia dalam kehidupan kita ini, sejauh mana yang kita lakukan? Naam. Lah ini yang barakallahu fikum perlu kita koreksi diri kita masing-masing, ya ikhwan. Naam. Ingat bahwa namanya akhlak tidak sekedar ketika misalnya lewati orang, permisi misalnya, atau assalamualaikum. Bukan hanya itu. Atau mesem bermuka manis ke orang. Bukan hanya itu. Masih banyak akhlak-akhlak yang mulia itu yang mesti kita pelajari untuk kita terapkan kepada kaum muslimin, kepada sesama ahlu sunnah, sama salafiyin. Nah, kita khawatir diri kita termasuk yang mengkampanyekan dan terus mengajarkan kepada umat, namun kita terjatuh dalam keterpurukan di akhlak ini. Na'udzubillah min dalik. Jangan sampai yang seperti itu. Barakallahu fikum. Makanya ikhwati fiddin, a'azan wa jazakumullah, Ibnu Mubarak rahimahullah, misalnya ini, beliau menyatakan, naam, Ibnu Mubarak rahimahullah, beliau menyatakan sebagaimana disebutkan dalam Tirmidzi dalam sunannya di Kitabul Bir, kata beliau ketika beliau menjelaskan tentang akhlak yang mulia, ketika beliau mensifatkan tentang akhlak yang mulia, kata beliau, huwa bastul wajah wa badrul ma'ruf wa kaful adha. Nih, distabilo. Distabilo ini, barakallahu fikum. Bahwa kata beliau rahimahullah, akhlak yang mulia itu adalah bastul wajah. Muka kita berseri-seri ketika bertemu dengan kaum muslimin. Maaf, tidak bermuka masam. Tidak bermuka nampak kerang, nampak beringas atau acuh tak acuh. Tidak demikian orang yang berakhlak mulia. Apalagi badlul ma'ruf. Seorang yang berakhlak mulia, kata beliau rahimahullah Ibnu Mubarak, badrul ma'ruf, upaya maksimal berbuat baik. Coba antum bayangkan. Upaya maksimal berbuat baik. Mencurahkan kemampuan dia untuk berbuat baik. Berarti apa yang harus kita lakukan dalam perkara ini? Ya kita harus tahu. Apakah yang kita lakukan ini baik menurut syariat apa enggak? Apakah yang kita lakukan, yang kita ucapkan ini baik menurut syariat atau enggak? Harus belajar, harus mempelajari bagaimana akhlak yang mulia. Kan demikian seharusnya nambar kalau fikum. Nah, sehingga kita tidak terjatuh, tidak serampangan dalam berucap, dalam berbuat. Ya, kayak sekarang misalnya lah, naam, yang ma'ruflah terjadi di kalangan umat ini, yaitu nge-share sesuatu artikel atau apa saja yang dia share di grup-grup itu tanpa mengetahui kebenaran, kebaikan, dan nilai dan dampaknya. Share sana, share sini, share sana, share sini. Dalam kandungan-kandungan dia nggak paham apa kandungan yang di-share itu. Maknanya apa? Bener apa salah? Baik apa buruk? Berdampak negatif apa enggak? Nah, ini yang harus kita hindari. Naam. Oh, kami kan setelah mendengar begini-begitu, kami kan berusaha untuk menyampaikan kepada umat. Lah iya, yang antum sampaikan itu apa? Benar apa enggak? Hakikatnya, kenyataannya. Kalau itu sebuah berita ya. Kalau itu sebuah berita, benar enggak hakikat dan kenyataannya yang antum sampaikan itu seperti itu? Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan, kekacauan, keruwetan dalam di tengah-tengah umat atau dalam dakwah. Kalau masalah nge-share gampang saja, tinggal pencet menyebar sudah. Lah resikonya? Apakah tidak diperhatikan kalau itu akan menimbulkan kegaduhan, keruwetan dalam dakwah dan fitnah dengan sebab apa yang dia share? Dalam kondisi dia nggak paham apa kandungan dan bagaimana sebenarnya hakikat kejadiannya dalam pembahasan tersebut. Ngeri kan seperti itu. Sementara yang jelas-jelas wadhih, jelas-jelas gamblang, naam, gamblang hukumnya, gamblang faedahnya, gamblang manfaatnya masih banyak yang belum dia share. Mana badrul ma'rufnya? Mana badrul ma'rufnya? Upaya maksimal untuk menyampaikan, berbuat, meng-share kalau bahasa sekarang kan gitu. Hal-hal yang ma'ruf, yang jelas-jelas ma'ruf. Nah, ma'ruf bukan menurut kita. Ma'ruf dalam tatanan amar ma'ruf nahi mungkar syar'an wa aqlan wa qudwatan di a'immatis salaf. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu, na'am, tidak semuanya yang dia ketahui itu ma'ruf harus disampaikan. Sebagaimana tidak tahu, tidak semua kemungkaran yang dia ketahui kemudian harus diingkari dengan cara seperti ini, seperti ini, seperti itu. Tidak. Ada aturannya dalam syariat. Ada aturannya dalam syariat. Nah, bagaimana amar ma'ruf yang benar, bagaimana nahi mungkar yang benar, itu diatur dalam syariat. Ketika kita memiliki kemampuan dengan sebab kita belajar, menuntut ilmu syar'i, faham bahwa ini, na'am, ma'ruf. Kemudian ketika disampaikan, nah, itu baik, sampaikan. Na'am, jangan sampai ini ma'ruf disampaikan, gak peduli dia, disampaikan gak peduli ada dampak negatif atau enggak, ada dampak kemungkaran, mafsadah apa enggak, enggak. Yang penting tahu ini ma'ruf disampaikan. Itu juga enggak baik, enggak ma'ruf. Nah, kenapa? Laisa kullu ma yu'raf yuqal. Tidak semua yang dia itu ketahui harus disampaikan. Ada porsinya, ada kondisinya. Naam. Pada satu tertentu, kondisi tertentu, keadaan tertentu, naam, atau mad'u tertentu, kebaikan yang kita tahu ini, naam, tidak boleh disampaikan. Namun di tempat lain, kondisi yang lain, disampaikan. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah, yang seperti itu kita butuh belajar. Butuh belajar, jangan sampai kita memiliki saham, punya andil, merusak, mengacaukan umat ini dengan perbuatan kita yang tidak terbimbing, yang tidak berakhlak, dengan akhlak yang mulia. Jadi, kata beliau, badlul ma'ruf, segala yang ma'ruf, tentunya terbimbing, bimbingan Al-Quran wa Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, upaya maksimal untuk menerapkan dan melakukannya. Demikian pula bazlu wa kaful adza, kata beliau rahimahullah Ibnu Mubarak. Di antara makna atau sifat daripada akhlak yang mulia adalah kaful adza. Menahan adza. Menahan gangguan. Apa saja yang bersifat gangguan ditahan baik kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Ini ada gangguan, ini ada kejelekan, ini ada kezaliman, ini ada kejahatan. Yang akan mendatangi kita, kejelekan, kezaliman tersebut, kita tahan. Kita tinggalkan, kita jauhi. Demikian pula ketika kita melihat saudara kita akan terkena zalim, nah, atau kejelekan, kejahatan, kita tahan. Kita bantu. Kaful adza. Segala yang mengganggu kita maupun orang lain, kita hentikan. Kita jauhi. Itu kaful adha. Kalaulah seorang yang zalim, na'udzubillah min dalik, diperintah oleh Rasulullah untuk ditolong. Bagaimana caranya menolong orang yang zalim? Kalau menolong orang yang terzalimi selesai, bisa di na'am. Mudah kata sahabat. Tapi kalau yang menzalimi bagaimana? Nah, kalau kalau yang menzalimi, ya ditahan agar dia tidak menzalimi. Dinasihati, diarahkan, dibimbing agar dia tidak menzalimi. Ini semua diatur ya ikhwan dan dibahas oleh para ulama gitu loh. Hati-hati. Nah, jangan sampai kita jatuh pada perkara-perkara yang justru malah kita ini menzalimi orang lain. Kenapa? Karena kecerobohan apa yang kita lakukan. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, maka barakallahu fikum, penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ya untuk ini. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak atau masalil akhlak dalam riwayat Ibnu Abi Dunya. Naam, dan juga Hakim dalam Mustadraknya. Dan hadits ini sahih. Hadits ini sahih. Naam, bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah, kata Rasulullah SAW, untuk menyempurnakan akhlak. Naam. Untuk menyempurnakan akhlak. Di masa jahiliyah, akhlak yang rusak, kondisi yang rusak, akhlak mereka kepada Allah rusak, akhlak mereka kepada makhluk Allah rusak. Nah, diutuslah Rasulullah itu oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak tadi. Sehingga, ketika seorang muslim atau muslimah mencontoh, mentauladani akhlak Rasulullah SAW, maka dia kedudukannya tinggi di sisi Allah derajatnya. Sampai Rasul menyebutkan, inna min khiyarikum ahasinakum akhlakoh. Sesungguhnya yang terbaik antara kalian, yang terbaik akhlaknya. Naam. Sesungguhnya yang terbaik antara kalian, kata Rasulullah, yang terbaik akhlaknya. Naam. Dalam riwayat lain Rasul menyebutkan akmalu al-mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang orang-orang mukmin termulia, paling sempurna imannya, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik dari mereka akhlaknya. Naam. Sampai disebutkan dalam hadis yang lain, wa inna sahiba husnul khuluq la yablughu bihi darjata sahibis shaum was-shalah. Nah, sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia itu derajatnya setara dengan apa? Orang yang ahli berpuasa dan ahli salat. Nah. Ini ya ikhwan barakallahu fikum yang kita harus betul-betul koreksi diri kita. Dan insyaallah taala pada sesi kedua nanti akan kita jelaskan lebih lanjut terkait pembahasan akhlak yang mulia ini dan sungguh-sungguh ketika Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak agar berakhlak mulia kepada Allah dan kepada makhluknya, berarti masalah akhlak ini masalah yang besar. Nah, Ibnu Mubarak, Abdul bin Mubarak itu belajar adab akhlak itu 40 tahun. Baru ilmu yang lainnya. Karenanya maka ikhwati fiddin, a'azana wa'azakumullah. Marilah kita semua berupaya untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Agar kedudukan kita, derajat kita di sisi Allah tinggi. Ingat, betul-betul ikhlas karena Allah Jalla wa'az. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan, barakallahu fikum.